Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan pada malam hari ini, pembahasan kita masih menyebutkan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Kita masuk sekarang pada kalimat yang setelahnya, al-wajhu tasi', sisi yang ke-9, sehingga telah kita sebutkan dan telah kita bacakan 8 keutamaan dari keutamaan-keutamaan al-ilmu yang al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil beberapa dari keutamaan-keutamaan tersebut dari nas Al-Qur'anul Karim, hadis Rasul, demikian pula perkataan mereka para generasi terdahulu yang saleh. Naam. Al-wajhu tasi' qala al-mu'allif rahimahullah talabul mazid min al-'ilm. Sisi yang ke-9 dari beberapa sisi-sisi yang menjelaskan tentang demikian banyak keutamaan yang dimiliki oleh al-ilmu syar'i dan kemuliaan-kemuliaannya. Talabul mazid min al-'ilm, meminta tambahan berupa al-ilm. Meminta tambahan berupa al-ilm. Beliau rahimahullah menyebutkan annahu subhanahu amara nabiyahu ayyas'alahu mazid al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah tambahan berupa ilmu. Sehingga dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan kepada Allah berupa al-ilm, berupa ilmu. Yang dimaksud oleh beliau adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Thaha ayat yang ke-114. Allah berfirman, fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh. Syahidnya adalah firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan kepada nabinya dalam akhir surah Thaha ayat yang ke-114 dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, khitab arah pembicaraan di dalam perintah pada lafaz qul maksudnya adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah untuk saya al-ilm. Ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nampak jelas bahwasanya di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah berupa al-ilm. Ini menunjuk sisi dari keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Karena secara khusus Allah perintahkan Rasulnya agar memohon kepada Allah untuk Allah berikan tambahan kepada beliau al-ilm. Menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kalau misal di sana ada perkara yang afdal melebihi al-ilm, tentulah Allah Azza wa Jalla sebutkan perkara tersebut. Tidak disebutkannya perkara yang lain, Rasul tidak diperintahkan oleh Allah meminta tambahan berupa dunia. Rasul tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla meminta tambahan berupa harta, harta benda, kekuasaan dan yang semisalnya. Namun Allah Azza wa Jalla perintahkan Rasulnya mendapat meminta tambahan kepada Allah berupa al-ilm, menunjukkan ilmu syar'i padanya memiliki keutamaan yang besar melebihi keutamaan-keutamaan pada perkara-perkara selainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita melihat sedemikian besar hajat kebutuhan al-ilm pada diri seorang muslim, karena seluruh gerak-gerik seorang muslim dalam perkara apa saja itu sangat membutuhkan adanya ilmu. Ketika dia hendak menjalankan bisnisnya, berniaga, dia harus mempelajari al-ilm. Dia pelajari seperti apa jual beli yang halal. Dia pelajari seperti apa syarat-syarat jual beli, demikian pula seperti apa perkara-perkara yang haram yang harus dia tinggalkan dalam urusan jual belinya. Ketika dirinya berinteraksi apakah dengan tetangganya, apakah dengan keluarganya, itu membutuhkan adanya al-ilm. Dari bangun tidur sampai hendak tidur, itu seorang membutuhkan al-ilm. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "An-nas wa ahwaju ila al-ilm min hajatihi ila ta'ami aw syarab." Sesungguhnya manusia itu sangat butuh kepada ilmu, kata beliau rahimahullah. "An-nas wa ahwaju ila al-ilm min hajatihi ila ta'am aw syarab," dibandingkan hajatnya terhadap makan dan minumnya. Karena قد يحتاج الى طعام او شراب مره او مرتين. Karena terkadang seseorang dia butuh makan, dia butuh minum, itu hanya sekali atau dua kali dalam satu hari. Seorang makan, seorang minum hanya sekali dan dua kali. Wa amma hajatuhu ila al-ilm fa bi'adadi anfasih. Beliau menyebutkan adapun hajatnya seorang manusia kepada ilmu itu seperti hajatnya kepada nafasnya. Seorang harus bernafas, ya kan? Bahkan tidak terhitung berapa banyak dia bernafas dalam sehari. Karena memang dia butuh untuk bernafas. Kalau semisal dia tidak bernafas sekian menit saja, itu akan bisa mengancam jiwanya. Nah, beliau rahimahullah menggambarkan demikian besar butuhnya kita seorang manusia terhadap al-ilm. Karena ilmu tersebut akan membimbing seorang hamba, membimbing semua gerak-geriknya sehingga terarah, demikian pula terbimbing dengan al-ilm. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga apabila kita melihat dalam sisi yang tadi kita sebutkan dan kita bacakan, Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan kepada Allah berupa al-ilm. Apabila Rasul saja Allah perintahkan demikian, maka kita sebagai umat beliau tentulah sangat-sangat membutuhkan adanya ilmu tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul memohon tambahan kepada Allah berupa al-ilm, maka tentulah kita sangat-sangat ditekankan untuk terus meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala tambahan berupa al-ilm. Naam. Dan ilmu yang dimaksud seperti di awal pembahasan kita sebutkan adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dibahas di sana perkara yang halal dan haram. Ilmu yang dibahas di sana mana ketaatan, mana kemaksiatan, seperti apa tata cara seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan seorang mempelajari ilmu yang seperti ini akan terang bagi dirinya cahaya yang menerangi dirinya untuk dia bisa meniti surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kafa bihadza syarafan lil ilm, cukuplah dengan penjelasan ini sebagai keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm. Artinya cukuplah ayat ini dan penjelasan yang beliau sebutkan sebagai dalil hujjah yang kuat menunjukkan demikian besar keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm. Tidak butuh kepada ayat yang lain, cukup ayat ini saja itu sudah menunjukkan demikian besar dan mulianya keutamaan al-ilmu syar'i, di mana Allah tabaraka taala memerintahkan kepada rasulnya agar rasul berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta tambahan berupa an amara nabiyyahu ay yas'alahu al-mazid minhu, yaitu perintah Allah kepada nabinya untuk memohon tambahan kepada Allah azza wa jalla berupa al-ilm. Naam. Dan sekali lagi ilmu yang dimaksud pada pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah ilmu syar'i, atau dengan kata lain ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan di dalam Naam, ataukah Imam Malik, ana lupa. Beliau menyebutkan laisal ilmu ma hafidha walakinnal ilma ma nafa'a. Bukanlah ilmu itu hanya sekedar yang dihafal, tapi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat pada pemiliknya. Al-Imam Al-Barbahari juga menyebutkan laisal ilmu bikathratir riwayah wal kutub walakinnal ilma manittaba'al ilma was sunan wa in kana qalilul ilmi wal kutub. Atau kama qala rahimahullah, ilmu itu bukan dilihat dengan banyaknya riwayat yang dimiliki oleh seseorang. Ketika dia mahir menghafal hadis, atau ketika dia banyak memiliki hadis, bukan sebagai tolak ukur dia memiliki al-ilm. Ataukah ketika seseorang mengoleksi banyak kitab, berarti dikatakan dia adalah seorang yang memiliki al-ilm yang mulia dan punya keutamaan. Walakin al-ilma, akan tapi yang dimaksud dengan al-ilm awil alim, ataukah seorang alim yang memiliki al-ilm, kata beliau al-imam al-barbahari rahimahullah, manittaba'al ilma was sunan, adalah seseorang yang mengikuti ilmu dan sunnah. Mengikuti ilmu yang dipelajarinya, mengikuti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qalilul ilmi wal kutub, atau qalilul ilmi wal kutub, walaupun dia adalah seorang yang sedikit ilmunya dan sedikit kitabnya. Sehingga yang dimaksud dari perkataan beliau adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Seperti apa kriteria seorang itu dikatakan memiliki ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang ketika dia pelajari menyebabkan akhirnya dia merasakan perubahan pada dirinya, pada tindak tanduknya, demikian pula perilakunya. Ada perubahan, nampak tanda-tanda kekhusyukan pada dirinya. Terlihat dia sebagai seorang yang khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika beribadah terlihat khusyuk. Terlihat tanda-tanda perubahan pada akhlaknya. Yang semula dia seorang yang angkuh mungkin, yang semula dia adalah seorang yang suka berbohong, yang semula dia seorang yang jelek pergaulannya, terlihat mengalami perubahan yang drastis dari sisi-sisi tersebut ketika dia mempelajari al-ilm. Menunjukkan ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mempelajari ilmu syar'i akan membimbing seseorang menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pemahaman keterbalikan dari pembahasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan demikian sengsaranya dan demikian hampanya keadaan seorang yang terharamkan dari al-ilm. Terharamkan dari al-ilm, wal-iyadzubillah. Dia bukan seorang yang mempelajari ilmu, dia bukan seorang yang memiliki al-ilm. Diriwayatkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu sebagai seorang yang alim. Artinya punya ilmu. Kamu punya ilmu syar'i. Ilmu yang kamu pelajari dalam dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terang di sisimu antara yang halal dengan yang haram, antara yang sunnah dengan yang tidaknya, antara yang baik dengan yang jeleknya. Ini sosok yang alim demikian, punya ilmu dia. Atau yang kedua, au muta'alliman, ataukah seseorang yang mempelajari ilmu, yang belajar ilmu, sedang belajar al-ilm. Kita seluruhnya ini sebagai seorang talibul ilm. Bahkan sekelas asy-syekh al-allama al-muhaddits al-albani rahimahullah, beliau menyatakan dan mengabarkan tentang keadaan dirinya, ana min tuwaili bil ilm. Saya ini termasuk dari seorang penuntut ilmu kecil-kecilan. Tuwailib al-ilm, bukan talibul ilm, tapi tuwailib al-ilm, bentuk tasghir dari talib. Saya seorang yang masih belajar ilmu, tapi tidak berapa ilmu yang saya miliki. Bila orang misal beliau saja mengatakan demikian, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita. Sehingga ma'asyarakat wa rahimani wa rahmatullah, teruslah belajar al-ilm. Belajar ilmu kan tidak harus ikut di majlis dengan sarana yang bisa kita jumpai di zaman kita saat ini. Demikian mudah sebetulnya seseorang dia bisa mempelajari al-ilm. Dia bisa mendengarkannya melalui online. Seorang ustaz yang sedang berceramah di satu wilayah bisa didengar oleh seseorang yang jauh posisinya dari hadapannya, bahkan berbeda negara. Ceramah yang disiarkan di salah satu negara itu bisa didengarkan oleh seseorang yang berada di negara yang lain. Sehingga penghubung antara kita dengan mereka, para ulama, kita pelajari muhadharah-muhadharah mereka, kita pelajari jurus-jurus mereka. Di zaman kita saat ini demikian mudah ceramah-ceramah mereka itu juga direkam, dikasetkan, dikumpulkan, sehingga kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang mereka sampaikan. Mungkin ulamanya sudah wafat, tapi ceramah-ceramah Syekh Ibnu Baz rahimahullah sedemikian banyak, bisa kita dapatkan audionya, bahkan sebagiannya itu lengkap. Nah, ceramah Syekh Ibnu Taimin rahimahullah juga demikian, padahal beliau-beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia. Syekh Al-Albani juga demikian, dan yang lainnya. sehingga beliau menyebutkan jadilah engkau sebagai seorang yang muta'alliman, yang mempelajari al-ilm, yang belajar giat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Au mustami' au muhibban, ataukah kalaulah semisal engkau tidak bisa menjadi seorang yang belajar al-ilm, maka jadilah engkau sebagai seorang yang mencintai ilmu, cinta kepada ilmu, dan demikian pula mencintai ahli al-ilm, itu sudah kebaikan. Nah, ataukah mustami, seorang yang mendengarkan al-ilm, seorang yang mendengarkan ilmu, atau seorang yang mencintai al-ilm. Wala takun khamisan fatahlik, jangan kamu menjadi seorang yang kelima, berarti bukan sebagai seorang yang alim, bukan sebagai seorang yang mempelajari ilmu, bukan pula sebagai seorang yang mendengarkan ilmu, bukan pula menjadi seorang yang mencintai ilmu, maka engkau akan binasa wal'iyadzillah. Seorang yang jauh dari ilmu, tidak mencintai ilmu, tidak pula mencintai ahli ilm. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Tayyib, kita bacakan sisi yang selanjutnya. Al-wajhul ashir, sisi yang ke-10. Rif'atu darajati ahli ilm, diangkatnya derajat-derajat orang-orang yang memiliki al-ilm. Diangkatnya derajat-derajat orang-orang yang memiliki al-ilm, baik di dunia ataukah di akhirat, sehingga tidaklah ada di sana seorang yang alim dan dia ikhlas ketika memiliki al-ilm, demikian pula ketika mendakwahkan al-ilm, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan dia sebagai sosok yang mulia, yang dipuji tidak hanya oleh orang-orang yang hidup pada zamannya, bahkan dipuji oleh orang-orang yang hidup setelah dirinya wafat atau meninggal dunia. Sebagai misal, contoh demikian banyak para ulama-ulama yang hidup pada zaman-zaman sebelum kita. Anggaplah semisal seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam Islam yang sudah wafat mendahului kita sekian lama. Namun di hari ini masih saja kalimat-kalimat mereka kita dengarkan, masih saja kalimat-kalimat bimbingan-bimbingan mereka kita temui di kitab-kitab mereka, ataukah di kitab-kitab yang dinukilkan ucapan mereka oleh mereka para ulama di dalam dakwahnya. Tidaklah di sana tersebut nama seorang imam, melainkan akan dikatakan rahimahullah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya ilmu ketika dimiliki oleh seseorang akan menyebabkan pelakunya itu yabqa, akan menyebabkan pelakunya itu terus senantiasa langgeng, dan seakan-akan dia kekal di dunia. Namanya itu harum, senantiasa tersebut serta dipuji penyebutan nama-nama mereka. Berbeda halnya dengan ahlil amwal, orang-orang yang memiliki harta. Demikian banyak orang-orang yang berharta di zaman-zaman sebelum kita, wafatnya mereka sebagai akhir dari penyebutan nama mereka. Ya kan? Wafatnya mereka sebagai akhir dari penyebutan nama mereka. Si fulan dahulunya berharta, ketika wafat sudah hilang namanya. Si fulan sekarang seorang yang kaya raya, ketika dia wafat hilang pula penyebutan namanya. Berbeda dengan al-ilm, sehingga pada al-ilm itu memiliki keutamaan yang demikian besar. Di antaranya adalah diangkatnya ahlul ilm beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah annahu subhanahu akhbara an rif'ati darajati ahli al-ilmi wal imani khassah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan diangkatnya derajat-derajat orang-orang yang memiliki ilmu dan iman secara khusus. Derajat mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah azza wa jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki apa derajat, disebutkan dengan bentuk jamak darajatin, beberapa derajat. Derajat mereka lebih tinggi dibandingkan seorang mukmin yang bukan sebagai seorang yang alim. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga ayat ini tentulah memotivasi kita seorang muslim agar menjadi seorang yang mukmin dan alim. Diharapkan terangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkatnya derajat seorang hamba oleh Allah menunjukkan hamba tersebut adalah seorang yang mulia. Dan mulianya seorang hamba adalah disebabkan karena amalan yang dimiliki oleh dirinya. Di antara amalan yang dengannya seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah azza wa jalla adalah al-ilm. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam salah satu risalahnya Kitabul Ilm, ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan walihadza tajidu anna ahlal ilmi mahallus sana. Karena ini engkau menjumpai bahwasannya seseorang yang memiliki ilmu adalah seseorang yang seakan-akan menjadi tempat pujian, menjadi tempat satu pujian. Artinya pujian itu terkena kepada mereka. Naam. Kullama dzukiru athnan nasu alaihim, setiap disebutkan nama-nama mereka, maka manusia itu akan memuji mereka, para ahli ilmu. Kullama dzukiru athnan nasu alaihim. Wa hadza raf'un lahum fid dunya, dan ini sebagai pertanda diangkatnya derajat mereka di dunia. Ketika Allah jadikan nama-nama mereka disanjung oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, ketika mereka menjadi orang-orang yang dipuji, nama-nama mereka dipuji, sosok-sosok mereka, ini sebagai pertanda diangkatnya derajat mereka oleh Allah di dunia. Di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, kata beliau rahimahullah, fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima 'alimu. Wa amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima 'alimu. Adapun di akhirat, kata beliau rahimahullah, mereka akan terangkat menjadi beberapa derajat, akan diangkat oleh Allah beberapa derajat kedudukannya. Derajat yang mereka miliki itu seukuran sesuai dengan, kata beliau rahimahullah, bihasabi maqamu bihi min ad-da'wah, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan semasa hidupnya berupa ad-da'wah, mendakwahkan al-ilm. Sehingga di sana ada kewajiban seseorang mempelajari ilmu. Dan di sana ada kewajiban ketika seseorang mempelajari ilmu untuk dia dakwahkan, sehingga ketika dia mendakwahkan al-ilm sebagai tolak ukur seberapa besar derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permisalan antara seorang alim dengan permisalan seorang abid seperti halnya bintang dengan rembulan. Permisalan seorang alim dengan seorang abid, seorang alim yang berilmu dia dakwahkan ilmunya dengan seorang abid yang hanya mencukupkan dia amalkan untuk dirinya ilmunya, dia fokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah saja, itu permisalannya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Cahaya bulan tentulah lebih terang dibandingkan bintang. Naam. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bintang hanya menerangi dirinya, tidak menerangi sesuatu yang ada di bawahnya, sehingga seorang hanya melihat di sana ada bintang, di sana ada bintang. Namun dengan cahaya bulan akan menerangi dunia yang ada di bawahnya, menerangi manusia yang ada di bawahnya, sehingga seorang itu menjadi terang penglihatannya dengan adanya cahaya dari rembulan tersebut. Lihat demikian besar perbedaan perumpamaan antara seorang alim dengan seorang abid. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan diangkatnya derajat seorang yang memiliki ilmu seukuran dengan dakwah ilallah yang dia kerjakan semasa hidupnya. Yang kedua kata beliau, wal amal bima alimu, dan mengamalkan sesuatu yang telah mereka ilmui. Dan di sana ada dua perkara yang menjadi tolak ukur seberapa besar diangkatnya derajat seorang alim. Perkara yang pertama, seberapa besar andil dia di dalam berdakwah. Semakin besar maka semakin tinggi pula derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya kita seorang muslim yang berangan-angan, bercita-cita, berharap untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di dunia dan di akhirah, tidak hanya memiliki antusias di dalam mempelajari ilmu, tapi juga punya antusias yang besar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang menjadi tolak ukur seberapa besar derajat seorang alim di sisi Allah Azza wa Jal adalah bihasabil amali bima alimu, sesuai dengan seberapa besar amalan mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui tersebut. Semakin seorang hamba dia pelajari ilmu, dia praktekkan, dia terapkan, apakah dalam perkara akidah, apakah dalam perkara akhlak, apakah dalam perkara muamalah, apakah dalam perkara ibadah, maka semakin besar pula derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taala. Sehingga dengan kedua perkara tersebut sebagai tolak ukur tingginya derajat seorang alim. Waqad akhbara subhanahu fi kitabihi bi raf'id darajat fi arba'ati mawadi'. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an diangkatnya derajat-derajat seorang hamba pada empat-empat. Ada empat-empat di dalam Al-Qur'an, empat ayat dalam Al-Qur'an yang dalam ayat tersebut Allah menyebutkan diangkatnya derajat seorang hamba. Ahaduha, yang pertama, hadza. Ayat ini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, diangkat dengan ilmu dan iman. Nah, diangkat dengan iman dan al-ilm. Ketika seorang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika seorang hamba dengan imannya dia tambah al-ilm, maka lebih diangkat derajatnya dan lebih mulia dibandingkan derajat yang dimiliki oleh ahli iman tanpa al-ilm. Wasani yang kedua, qauluhu firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua hingga keempat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah sebutkan sifat-sifat seorang mukmin. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan apa yang kami rizkikan, kata Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat di sisi Rabb mereka. Mereka juga mendapatkan ampunan dari sisi Allah dan mendapatkan rizki yang mulia. Allah janjikan seorang mukmin dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah janjikan mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, diangkat dengan iman, diangkat dengan iman. Wa salis yang ketiga, qauluhu firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Thaha ayat yang ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat ulaika lahumud darajatul 'ula. Seseorang yang mendatangi Allah dalam keadaan dia beriman, seorang yang ketika hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Qad 'amila shalihat, sebelumnya di alam dunia dia adalah seorang yang melakukan amalan-amalan yang soleh. Fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Allah janjikan seorang mukmin yang beramal dengan amalan yang soleh akan memiliki, akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Fa'ulaika lahumud darajatul ula, diangkat dengan al-iman wal-amal as-salih, dan melakukan amalan yang salih. Ar-Rabi' yang keempat, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95 hingga 96. Allah sebutkan dalam ayat tersebut keadaan seorang yang berjihad di jalan Allah. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah Azza wa Jalla lebih mengutamakan seorang yang berjihad dibandingkan seorang yang tidak berjihad. Dari sisi pahala yang besar dan derajat-derajat yang Allah berikan kepada mereka, demikian pula ampunan dan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga keempat ayat ini menyebutkan di sana diangkatnya derajat-derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fahazihi arba'atum mawadi', maka ini semuanya ada empat tempat pada ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Fi salasati minha arrif'atu bidarajat li ahlil iman. Pada ketiga tempat tersebut disebutkan diangkatnya derajat-derajat seseorang disebabkan karena dia memiliki iman. Dia memiliki iman, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang pertama, tempat yang pertama, tempat yang kedua dan ketiga, diangkatnya derajat seorang hamba oleh Allah dengan iman. Alladhi huwa al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih, yang pengertiannya adalah ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amalan yang saleh. Ilmu nafi' wal amalu saleh. Sehingga larinya, kembalinya, muaranya kepada al-ilm. Ketiga tempat dari empat tempat tersebut, muaranya, kembalinya kepada al-ilm. Yaitu ilmu nafi' yang membuahkan amalan yang saleh pada diri pemiliknya. Warabi' yang keempat, pada ketiga, kepada keempat tempat tersebut, ar-rif'atu bil jihad, diangkatnya derajat seorang hamba dengan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adat ar-rif'atu ad-darajati kulliha ila al-'ilmi wal jihad allazaini bihima qiwamuddin. Sehingga kesimpulannya, diangkatnya derajat-derajat itu seluruhnya oleh Allah Azza wa Jal, penyebabnya adalah dua hal. Yang pertama al-ilm, dan yang kedua adalah al-jihad. Yang kedua perkara ini adalah sebagai sebab tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya agama Allah adalah dengan al-ilm wal jihad. Namun mereka, para ulama, menyebutkan bahwasanya pada keduanya memiliki penamaan yang sama, sehingga al-ilm dikatakan jihad, dan jihad dengan pedang itu juga dikatakan jihad. Kalau seseorang memiliki ilmu, dia dakwahkan ilmunya, maka pada hakikatnya dia berjihad. Namun jihad yang dia lakukan adalah dengan lisan. Dia bantah perkataan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dia luruskan pemahaman yang benar. Dia terangkan kepada umat yang benarnya. Dia bantah kebatilan. Ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan lisan. Yang kedua adalah jihad dengan pedang, jihad dengan pedang, yaitu memerangi mereka, orang-orang kafir. Dengan kedua perkara inilah akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga sebagian di antara mereka, para salaf, menyebutkan man ra'a anal ghudwa abir raha ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu. Naam. Barang siapa yang berpandangan, barang siapa yang berpendapat bahwasanya perginya seseorang di siang hari atau di pagi hari dalam rangka untuk menimba ilmu, untuk mempelajari ilmu, perginya dirinya dari rumahnya, berjalannya dirinya mungkin menempuh safar, mungkin menempuh waktu yang sekian lama sehingga dia sampai ke tempat ilmu tersebut, dia pandang bukan termasuk dari jihad apa yang dia amalkan, maka beliau menyebutkan faqad naqasa aqluhu, maka sungguh dia telah kurang akalnya. Tayyib, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Tayyib, subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.